Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda walil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, yang merupakan hari ke-27 Ramadan, kita kembali bertemu di kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang taubat dan istighfar. Jadi tema hari ini taubat dan istighfar. Bagi pendengar sekalian yang ingin bertanya, maka silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau bisa juga melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0853-9986-3739 atau via telepon di 0411-878-368. Ya, baiklah pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul Taubat dan Istighfar. Oleh itu, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah satu kewajiban penting di dalam kehidupan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah ibadah yang agung terkait dengan tugas di dalam umur. Dia adalah segala makna yang harus mewarnai seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa taubat dari afdal maqamat as-salikin, dari sebaik-baik jenjang penghambaan untuk seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Li'annaha awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Karena dia adalah awal persinggahan di dalam jenjang ibadah, pertengahan dan akhirnya. Fala yufariquhal abdu abadan. Seorang hamba tidak bisa meninggalkannya sama sekali. Wala yazalu fiha ilal mamat. Dan dia akan terus bersamanya hingga kematian. Wa in irtahala as-saliku minha ila manzilin akhar irtahala bihi wa nazala bihi. Kalau seorang yang berjalan ke negeri akhirat, dia berpindah ke jenjang ibadah yang lain, pasti dia akan membawa jenjang taubat ini bersamanya. Fahiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Maka dia adalah permulaan seorang hamba dan kesudahannya. Wa hajatuhu ilaiha fin nihaya daruratun kama hajatuhu ilaiha fil bidaya kadalik. Di mana hajatnya terhadap taubat ini di kesudahan hidupnya sangat penting, sebagaimana hajatnya di awal dari hidupnya sama seperti itu. Iya. Maka dia adalah sebuah pembahasan yang penting, makna yang patut kita bahas. Terdapat di dalam uraiannya bagaimana pentingnya hati ini selalu memiliki sifat taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat secara bahasa adalah kembali dari dosa. Iya. Dikatakan dia taubat karena ada bentuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, taubat seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia kembali kepada ketaatan, kembali kepada hal yang diridhai oleh Allah, dengan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dari segala perkara yang pernah dia lakukan, dari hal yang dibenci oleh Allah. Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa taubat adalah an-nadamu bil qalbi, penyesalan dengan hati, wa tarkul ma'siyati fil hal, dan meninggalkan maksiat pada saat itu juga, wal azmu ala an la ya'uda ila mithliha, dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi yang semisal dengannya. Wa ayyakuna dhalika haya'an minallah, hal tersebut dia lakukan karena malu kepada Allah. Dan kata Ragib Al-Asbahani rahimahullah bahwa taubat tarkud dambi likubihi wa nadamu ala ma farrata minhu. Taubat adalah meninggalkan dosa karena jeleknya dosa itu dan menyesali apa yang luput darinya. Wal azimatu ala tarkil muawadah, dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Wa tadaruku ma amkanahu ay tadaraka min al-a'mal bil i'adah, dan ia kembali membenahi apa yang memungkinkan dia untuk dia ulangi lagi dari ibadah yang telah dia tinggalkan. Iya. Ini definisi yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dan oleh Ibnu Hajar, ditambah dan hendaknya dia kembalikan kezaliman-kezaliman kepada orang yang dia zalimi, atau ada bentuk penghalalan dari mereka. Nah, dan Ibnu Katsir rahimahullah mendefinisikan taubat bahwa taubat yang nasuh, taubat yang nasuh adalah ayyaqla'a anid dambi fil hadir, dia mencabut, meninggalkan dosa itu pada saat itu juga. Wa yandam ala ma salafa minhu fil madi, dan dia sesali apa yang telah berlalu di masa yang telah lepas. Wa ya'zam an la yaf'ala fil mustaqbal, dan dia berniat sungguh-sungguh tidak mengulangi itu lagi di masa depan. Wa in kana al-haqqu li adamin raddahu ilayhi bi tariqah, kalau itu adalah kezaliman itu, dosa yang dia lakukan berupa hak anak Adam, dia kembalikan dengan cara yang benar. Ya, maka tampak dari definisi-definisi di atas bahwa taubat adalah seorang hamba mengenal buruknya dosa dan bahayanya, kemudian dia dengan ikhlas meninggalkan dosa tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang telah terjadi pada dirinya pada waktu yang telah berlalu, dan dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu lagi di masa mendatang, serta dia menegakkan dari ketaatan dan kebaikan dan meminta maaf, meminta dihalalkan dari hak-hak yang terkait dengan makhluk dengan mengembalikan hak itu kepada mereka atau minta penghalalan. Iya. Jadi itu definisi taubat secara umum, dan insyaallah kita akan terangkan nanti dari syarat-syarat taubat. Adapun istighfar, istighfar dari kata istighfarah, maksudnya talab al-maghfirah, ghafar al-ghafar, itu dari kata menutupi. Hal yang menutupi menjadi tirai. Ya, karena pengampunan itu adalah penutupan dan dimaafkan dari dosa itu. Jadi istighfar dia minta untuk dimaafkan, minta untuk ditutupi. Iya. Dan didefinisikan bahwa istighfar adalah memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ditutupi dosanya dengan dia dimaafkan. Baik permohonan itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Iya. Maka tampak dari definisi bahwa taubat dan istighfar ada keterkaitan. Karena itu di dalam Al-Quran, kadang digandengkan penyebutan taubat dan istighfar. Dan kadang disebutkan secara berpisah. Disebut taubat dahulu, kemudian disebut istighfar, disebut taubat sendirian, disebut istighfar sendirian. Dari penyebutan taubat sendirian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dan beramal salih, maka dia kembali kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Dan dari penyebutan istighfar sendiri, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Istiqamalah kalian kepadanya dan beristighfarlah. Dan dari penyebutan taubat berbarengan dengan istighfar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian hendaknya kalian bertobat kepadanya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullahu wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Para ulama ada yang menyebutkan bahwa penyebutan taubat dan istighfar kalau disebutkan secara bersamaan, maka istighfar itu adalah permohonan ampun dengan doa. Dan taubat artinya dia menyesali apa yang telah lalu. Dia menyesali apa yang telah lalu. Dan sebagian ulama dia mengatakan bahwa kalau disebut secara bersamaan, maka taubat itu artinya atau istighfar artinya memohon perlindungan dari kejelekan apa yang telah lalu, dan taubat artinya dia rujuk dan kembali. Iya. Serta memohon pertolongan untuk dijaga dari kejelekan apa yang akan datang. Demikian definisi taubat dan istighfar, dan dia adalah ibadah yang dimaklumi akan keagungan dan kebaikannya. Iya. Dan tidak diragukan bahwa taubat itu adalah suatu yang sangat wajib di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Perhatikan di dalam ayat terdapat perintah. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah umatnya untuk hal itu, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Demikian pula para nabi yang lainnya disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran dari para nabi yang menyuruh kaumnya agar supaya mereka bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu kata Al-Qurtubi rahimahullah, sepakat umat Islam bahwa tobat itu adalah kewajiban atas kaum mukminin. Dan di tempat yang lain beliau katakan bahwa tobat adalah fardu ain pada segala keadaan dan pada segala waktu. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap hamba harus ada taubat, dan taubat adalah wajib terhadap orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang belakangan. Kewajiban di setiap umat adalah hal yang dimaklumi akan kewajiban dan keagungannya. Dan dari definisi yang telah saya sebutkan, tampak bahwa taubat yang wajib yang diterima itu, dan ini yang disebut dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang nasuh, itu adalah taubat yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, disyaratkan keislaman. Sebab orang kafir, kalau dia meninggalkan dosa, dan dia belum masuk ke dalam Islam, tidak diterima taubatnya. Kekafirannya menghancurkan dari segala kebaikannya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat itu tidak untuk orang yang melakukan kejelekan. Begitu dia didatangi oleh kematian, dia baru berkata, saya bertobat sekarang. Dan taubat tidak pula untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Iya. Dan syarat yang kedua dari syarat taubat, disyaratkan keikhlasan. Disyaratkan keikhlasan. Dia bertobat bukan karena terpaksa, bukan pula karena riya, bukan pula karena takut terbongkar aibnya, bukan pula karena dia takut dicela oleh manusia, bukan pula karena dia sudah tidak mampu melakukannya, bukan pula karena kalau dia melakukan hal itu akan dicopot dari jabatannya, dari kedudukannya. Iya. Tapi dia lakukan semuanya karena keikhlasan. Dan syarat yang ke tiga dari syarat taubat, syaratkan dia mengakui dosa. Mengakui dosa. Karena itu Nabi bersabda, fa'innal abda idha attarafa bidambihi thumma tabah, taballahu alaih. Seorang hamba kalau dia mengakui dosanya, kemudian dia bertobat, Allah memberikan taubat kepadanya. Harus dia akui dosa. Jadi kalau dia tinggalkan dosa itu, tapi dia tidak akui dia salah, tidak mengakui dia keliru, maka ini bukan taubat namanya. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan dia meninggalkan dosanya. Kalau seorang dia mengakui dirinya salah, mengakui dirinya berdosa, tapi tetap saja dia lakukan dosa itu, maka itu bukan taubat. Disyaratkan dia harus meninggalkannya. Dan syarat yang kelima, disyaratkan dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Iya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadam taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Kemudian syarat yang keenam, disyaratkan dia berniat sungguh-sungguh tidak mengulangi itu lagi. Iya. Harus ada kesungguhan, tidak akan mengulanginya. Kalau dia sudah sesali, dia tinggalkan, dia akui dosanya. Iya. Tapi di dalam dirinya kapan-kapan dia kerjakan lagi. Maka ini bukan taubat namanya. Dan tidak diterima darinya taubat tersebut. Iya. Kemudian syarat yang ketujuh, taubatnya tersebut sepanjang masih ada waktu, yaitu sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Iya. Ada syarat yang ke-8 disyaratkan kalau dosa itu terkait dengan makhluk, dengan manusia, maka dia wajib mengembalikan kezaliman yang mereka lakukan atau meminta untuk dihalalkan. Iya, itu syarat dari taubat yang diterima. Adapun keutamaan taubat dan istighfar sangat banyak sekali. Dari keutamannya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dari namanya At-Tawwab, yang maha mengampuni, maha memberi taubat, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hamba dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Iya. Maka Allah cinta dan menyenangi hamba-hambanya yang bertobat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintah dengan taubat itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenar-benar taubat. Iya. Dan di berbagai keadaan diperintah untuk taubat dan beristighfar. Dan dari sifat para nabi dan para rasul, mereka banyak bertobat dan beristighfar. Karena itu disebutkan ucapan Nabi Musa, subhanaka tubutu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, saya bertobat kepadamu dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Disebutkan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobat kepadanya. Iya. Disebutkan pula dari ucapan Nabi Hud akan hal itu, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan ucapan Nabi Salih. Iya. Ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Maka ini adalah dakwah para nabi dan para rasul kepada kaum mereka dan sifat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dari balasan taubat di dunia dan di akhirat. Allah jelaskan bahwa taubat itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Allah firman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha mengampuni siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih, kemudian mendapat hidayah. Dan tobat ini adalah sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Sebutkan dari keberuntungan. Iya. Dan diganti kejelekannya dengan kebaikan apabila dia bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih, maka mereka ini akan diganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Taubat adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Barangkali digugurkan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan kalian dimasukkan ke dalam sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubat dan istighfar ini yang menolak adab dari seorang hamba. Iya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau ada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka masih beristighfar. Iya. Dan ini juga adalah sebab dilapangkannya harta anak-anak, diturunkannya hujan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada kalian, niscaya akan diturunkan hujan berlimpah ruah dari langit membawa kebaikan dan akan ditambah untuk kalian kekuatan di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Ya, maka dia adalah sebab kekuatan pada seorang hamba, pada keluarga yang menegakkannya, dan pada negeri yang di dalam negeri itu diajak kepada taubat dan istighfar. Dan Allah firman menjelaskan dakwah Nabi Nuh, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka saya berkata kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan hujan dari langit berlimpah ruah membawa kebaikan, akan dilapangkan untuk kalian harta-harta dan anak-anak, dijadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Iya. Demikian pula diterangkan dari keutamaan taubat dan istighfar di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat banyak. Diterangkan bahwa taubat dan istighfar itu mensucikan hati. Dan diterangkan bahwa itu adalah hal yang menggugurkan dosa. Dan diterangkan bagaimana taubat dan istighfar itu adalah hal yang Allah sangat bergembira dengannya. Iya. Dan berbagai hadis yang menjelaskan tentang kebaikan dari taubat dan istighfar. Dan di sini saya perlu ingatkan, ada beberapa hal yang membantu seorang hamba untuk mudah bertobat. Di antara hal tersebut, yang pertama adalah keikhlasan. Dan ia selalu berjalan menghadap kepadanya. Iya, karena keikhlasan ini menjaga hamba dari kesalahan, tetap mengarahkannya kepada kebaikan. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Akan tetapi, beliau diselamatkan oleh Allah karena keikhlasannya. Kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari beliau kejelekan dan kekejian, sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan di antara hal yang membantu seorang bertobat adalah dia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Iya. Ada kesungguhan dalam menegakkan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri hidayah untuknya jalan-jalan kami itu. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara hal yang membantu seorang bertobat adalah pendek angan-angannya dan banyak dia mengingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Karena itu kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Apabila engkau telah masuk di waktu sore, maka jangan kamu tunggu waktu pagi. Demikian pula engkau masuk di waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu sore. Ambillah dari sehatmu persiapan untuk sakitmu, dari kehidupanmu persiapan untuk meninggalmu. Dan dari hal yang membantu seorang bertobat adalah dia menuntut ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Dan ilmu adalah penerang. Dan ilmu adalah sesuatu yang menyibukkan seorang hamba, melalaikannya dari kejelekan. Sehingga dengan ilmu ini, dia lebih mudah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hal yang membantu seorang bertobat adalah berkawan dengan orang-orang yang salih, meninggalkan orang-orang yang jelek. Iya, karena itu di kisah orang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada tobat baginya? Dikatakan padanya tidak ada tobat. Maka dia bunuh ahli ibadah itu, dia genapkan jadi 100. Kemudian setelah itu dia tanya kepada seorang alim, apakah ada tobat untuk saya? Maka kata alim ini, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Iya, pintu tobat terbuka untukmu. Tapi pergilah kamu ke bumi ini, ke tempat ini. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kamu kembali ke negerimu. Sebab di tempat engkau adalah tempat yang jelek. Maka lingkungan kadang memberi pengaruh kepada seorang, menghalanginya untuk bertobat. Dan betapa banyak orang yang tadinya misal bertobat dan mengulangi, jatuh lagi ke dalam dosa disebabkan karena kawan-kawannya yang jelek. Iya. Dan lingkungannya yang tidak baik. Kemudian dari hal yang membantu seorang untuk bertobat adalah dia menghadirkan dari bahaya dosa dan maksiat di dunia dan di akhirat. Karena dosa dan maksiat ini punya bahaya yang sangat besar. Berbagai prahara terhadap hati, terhadap jiwa, terhadap kehidupan dunia maupun akhirat. Ini perlu dihadirkan oleh seorang hamba supaya dia mudah untuk bertobat. Kemudian dari hal yang membantu seorang bertobat adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dimudahkan untuk tobat dan diberi tobat, dijadikan sebagai orang-orang yang selalu bertobat. Iya. Kemudian dari hal yang membantu seorang itu bertobat, dia hindari dari perkara-perkara yang bisa memancing dirinya jatuh ke dalam dosa. Sebab di masa ini kadang seorang melihat dari tontonan-tontonan, mendengar dari suara-suara yang menggerakkan dari syahwatnya, menggerakkan dari jiwanya, menjatuhkannya ke dalam dosa. Demikian pula dari hal yang membantu seorang bertobat adalah dia hindarkan dirinya dari kekosongan dan hal yang tidak bermanfaat. Ya, sebab kekosongan ini banyak melamun, ya, kemudian banyak waktu yang dia biarkan berlalu. Ini adalah lahan syaitan untuk membawanya kepada hal yang keliru, yang merupakan dosa. Kemudian di antara hal yang membantu seorang bertobat adalah dia hadirkan di dalam dirinya manfaat dari meninggalkan dosa, manfaat dari tobat itu. Yang mana di dalam ia meninggalkan dosa dan manfaat bertobat terdapat penjagaan terhadap kehormatannya, penjagaan terhadap wibawanya, penjagaan terhadap hartanya. Dia akan dapatkan kecintaan makhluk, akan baik dari perkara dunianya, akan sejuk dari badannya. Itu merupakan kekuatan hatinya, kesejukan jiwanya, kenikmatan dari kalbunya, dan kelapangan dadanya. itu adalah hal yang menghilangkan gundah gulana dan kesedihan dari keagungan jiwa, dimudahkan dari rezekinya, diberi jalan keluar dari apa yang sempit baginya, dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan, dimudahkan untuknya ilmu, dan dia rasakan dari manisnya kehidupan, dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di dalam hal tersebut. Kalau dia hadirkan hal itu, maka itu akan membantu dia untuk bertobat. Demikian pula dia hadirkan bahwa dia bersabar di dunia ini dari syahwat, bersabar dari di dunia ini dengan bertobat, itu lebih ringan baginya. Dan dia tidak akan mampu bersabar di hari kiamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka banyak hal yang dengannya seseorang bisa dibantu untuk bertobat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita sebutkan semoga cukup di dalam hal itu. Dan di sini di akhir pembahasan saya ingatkan beberapa kekeliruan di pembahasan tobat. Yang pertama adalah kadang sebagian orang menunda-nunda tobatnya. Iya. Oh iya, saya tunggu aja. Oh iya, saya sudah terlanjur pacaran. Ya, nanti di masa mendatang saya akan nikahi. Ya, dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan pintu bagi syaitan dan kadang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hal yang keliru di pembahasan tobat adalah seorang lalai dari tobat. Dikiranya dalam sehari dan semalam tidak ada kewajiban tobatnya, ya, padahal dia hendaknya selalu ada bertobat dan istighfar kepada Allah pada setiap hari, dan dia ulangi tersebut. Paling tidak dia hayati bacaan-bacaan di dalam solatnya, dan dia memohon kepada Allah taubat dan istighfar. Iya. Demikian pula di dalam kekeliruan pembahasan taubat adalah seorang yang meninggalkan dosa karena takut dari celaan manusia, atau meninggalkan perkara takut dari celaan manusia. Dan ini adalah hal yang keliru. Seorang itu hidup karena Allah, bukan hidup karena pandangan manusia, dikatakan oleh manusia begini dan begitu. Iya. Tapi dia lihat apa yang merupakan kebaikan untuk dirinya. Nah, demikian pula dari hal yang keliru, seorang bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Dia kiranya bahwa taubatnya boleh diundur, dia boleh lapang di dalam dosa karena rahmat Allah adalah luas untuk dirinya. Iya. Demikian pula dari kekeliruan karena dia terlalu banyak melihat dari orang-orang kafir, orang-orang fasik yang juga dalam kehidupannya hidup tetap bahagia, ya, tetap mendapatkan harta, keturunan dan berada di tengah keluarganya. Ya, dikiranya tidak ada hal yang menimpa mereka. Itu adalah perkara yang membuat dia bisa santai di dalam dosanya, santai di dalam kelalaian dan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hal yang keliru di dalam tobat adalah putus asa dari rahmat Allah. Iya, ini adalah perkara yang besar. Sebab seorang hamba harus selalu membuka untuk dirinya harapan. Dan Allah Maha luas pintu tobatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taubat kepada kita semua dan memberikan ampunan untuk kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bertobat dan beristighfar di dalam kehidupannya. Indah hidup dengan tobat dan beristighfar. Selalu sejuk dengan tobat dan beristighfar. Dan selalu berada di dalam naungan tobat dan beristighfar tersebut. Innahu waliyu dhaliku wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini dengan judul Taubat dan Istighfar Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang masuk. Pertama dari saudari Maya di Makassar. Pertanyaannya, bagaimanakah cara agar dapat memperkokoh hati? Mengapa iman bisa tiba-tiba terpuruk dan tidak peduli dengan nasihat? Saya hanya takut bila Allah menjauhkan saya. Bagaimanakah agar kita tetap istiqomah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Pada uraian pembahasan kita yang telah lalu ada pembahasan istiqamah. Dan kita uraikan di situ bagaimana cara seorang itu kukuh di atas agama dan kuat hatinya. Ya, dan secara umum saya nasihatkan untuk diri saya dan penanya agar supaya lebih banyak mempelajari dari ilmu agama, kemudian memperkuat dari keimanan dan tauhid, serta giat di dalam menegakkan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian banyak mengambil pelajaran dari sejarah hidup Rasulullah dan orang-orang yang salih, mengambil kawan dari kawan duduk yang baik, yang bisa mengajaknya kepada kebaikan, memberinya contoh dengan contoh yang baik di dalam hidupnya, serta banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah yang membolak-balikkan hati, mengukuhkannya di atas keimanan dan di atas agamanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan untuk kita semua, kekukuhan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan menjauhkan kita semua dari segala sebab penyimpangan, dari segala sebab kesesatan. Innahu waliyudzalik walqadiru alaih. Nah. Selanjutnya, dari saudara kita di Palu, Sulawesi Tengah, dari saudara Abu Yahya Agusman. Pertanyaannya, adakah zakat fitri untuk janin yang ada dalam kandungan seorang ibu? Tidak diwajibkan untuk janin dari zakat fitri. Hanya sebagian ulama mengatakan disunnahkan. Ada athar dari Uthman bin Affan tentang hal tersebut. Maka kalau dikeluarkan itu adalah hal yang dipandang bagus. Ya, hal yang dipandang bagus, hanya saja tidak diwajibkan. Nah. Ya, kita lanjut. Pertanyaan dari saudari Ummu Maryam di Karawang. Katanya, saya seorang ibu yang mempunyai bayi yang terkadang rewel dan menenangkannya dengan tidur dalam ayunan. Dan ketika waktu sholat tiba, terkadang saya sholat di dekat ayunannya dan mengayunnya sesekali, sementara saya masih dalam keadaan sholat, karena khawatir dia terbangun dan menangis. Apakah perbuatan saya, sholat sambil mengayun, membatalkan sholat saya? Ya, kalau dia mengayunnya sedikit aja, sekali dua kali, sesuai dengan yang diperlukan dalam batasannya sedikit, insyaallah taala tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberi contoh salat di atas mimbar, ya. Dan ketika akan ruku, akan sujud, beliau turun dari mimbar kemudian sujud di lantai, setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Demikian pula beliau pernah salat menggendong salah seorang dari cucu beliau. Ya. Cucu beliau. Maka ini menunjukkan bahwa gerakannya sedikit tidak ada masalah. Dan saya nasihatkan bahwa seorang ibu harusnya mendidik anak, membiasakannya dengan perkara yang menyejukkan untuk dirinya dan melatih anak tersebut. Ya, sebab anak adalah pembiasaan dari ibunya. Kalau terbiasa diayun, maka dia akan senang diayunan. Tapi kalau anaknya dia latih untuk tidak terbiasa diayun, ya, dan itu memang kadang perlu beberapa hari dia menangis, banyak rewel. Tapi kalau sudah terlatih, terbiasa, itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya sendiri. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Ya, selanjutnya, dari saudara kita di Sebatik, Nunukan, dari saudara Nasrullah. Katanya, saya seorang pegawai swasta dan setiap bulannya saya mendapatkan gaji bulanan dan sebidang tanah. Apakah gaji dan tanah saya terkena zakat? Kalau tanahnya tidak ada zakatnya, sepanjang dia tidak niatkan untuk diperdagangkan, adapun gaji bulanan, kewajiban zakat apabila gaji tersebut telah dipegang selama setahun dan mencapai nisabnya. Sebab itu adalah syarat ketentuan zakat pada harta yang semisal dengan emas dan perak. Harus mencapai nisab dan harus dia pegang selama setahun. Jika tidak dia pegang selama setahun, maka tidak ada kewajiban zakat. Misalnya bulan ini dia terima gaji, langsung habis, bulan depan langsung habis, tidak ada kewajiban zakatnya. Hanya saja kalau dia keluarkan dengan kerelaan dirinya, berbuat hal yang sunnah dan sedekah, itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, selanjutnya kita kembali ke Makassar dari Saudara Abdul Haris. Pertanyaannya, berapa kali sujud pada saat sujud sahwi? Apakah dua kali atau cuma satu kali? Dan apa bacaan pada saat sujud sahwi? Ya, sujud sahwi dua kali. Dua kali sujud, dan ada duduk antara dua sujudnya sekali. Iya. Dan tidak ada bacaan khusus pada sujud sahwi itu dalam hadis yang sahih. Yang dibaca sama dengan bacaan pada sholat secara umum. Nah. Ya, selanjutnya dari saudara kita Abdul Rahman di Parepare. Katanya, bagaimana cara menyabarkan diri dari hal yang menimpa kita, dari apa yang tidak kita upayakan? Hal yang menimpa diri itu adalah bentuk dari ujian dan cobaan. Maka dari salah satu bentuk kesabaran, sabar terhadap ujian dan cobaan. Dan cobaan itu ada dua macam yang terkait dengan ujian dan cobaan. Ada dua macam. Ada yang cobaan berasal dari Allah tanpa campur tangan manusia. Maka ini lebih mudah seorang bersabar daripada jenis yang kedua, yaitu cobaan yang merupakan hal yang menimpa seorang disebabkan karena perbuatan orang lain. Iya. Maka di dalam menyabarkan diri, seorang hendaknya mengingat pahala dari kesabaran dan mengingat pahala dari memberi rasa maaf. Kemudian mengingat bahwa kalau dia bersabar, itu lebih agung untuk dirinya, lebih mulia di sisi Allah, dan lebih dahsyat di sisi musuhnya. Ya. Dan hendaknya dia buka untuk dirinya dari pintu-pintu ibadah di dalam ujian dan cobaan yang menimpanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, pertanyaan selanjutnya dari saudara Ervin di Medan. Katanya, kalau kita gosok gigi di waktu azan subuh, apakah membatalkan puasa? Menggosok gigi sebelum di azan subuh maupun di azan duhur, di waktu siang, di sore, itu tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia pakai dari pasta gigi yang ringan, baunya hanya di mulut, juga tidak ada masalah. Sepanjang dia jaga tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Iya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya hal tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bersiwak pada segala keadaan, bersiwak pada setiap waktu sholat, setiap waktu wudhu. Iya, dan siwak itu membersihkan gigi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, selanjutnya kita menuju ke Makassar. Pertanyaan dari Abu Fudail. Bagaimana cara terbaik untuk menasehati orang tua kita yang belum mau mengenakan jilbab? Beliau sering beralasan bahwa beliau sudah tua, atau kadang juga beralasan menggunakan jilbab itu panas. Diterangkan kepadanya dari kewajiban hijab terhadap perempuan, ya, yang muda maupun yang tua. Dan diingatkan akan pentingnya hal tersebut. Dan diterangkan dari dosa orang yang tidak mengenakannya. Adapun orang yang sudah tua, boleh dia membuka mukanya saja dari apa yang sudah tidak begitu menjadi fitnah begitu dia sudah tua. Dan itu yang dimaksudkan di dalam ayat di surah An-Nur. Iya. Dan di ayat-ayat yang lainnya terdapat penjelasan tentang kewajiban di dalam mengenakan jilbab tersebut. Dan ini perlu diberi dari arahan keimanan, diberikan dari arahan hal yang mengikat hatinya di atas kewajiban. Kemudian diingatkan akan keutamaan-keutamaan orang yang berada di atas ketaatan dan bahaya orang yang menyelisih hal tersebut. Semoga Allah membukakan hati kita semua dengan hidayah. Nah. Ya. Selanjutnya dari hamba Allah, katanya, bagaimana hukum memberikan hadiah buat pemenang yang paling banyak tadarusnya dalam bulan Ramadan, dan apakah boleh perlombaan seperti itu? Tidak ada masalah, insyaAllah. Dari hal yang terkait dengan bacaan Al-Quran, dengan ilmu, kemudian dilakukan musabaqah, perlombaan di dalamnya, diberi hadiah, itu dari hal yang baik, dari perkara yang memang dimaksudkan dengannya ketinggian di dalam agama dan ketinggian ilmu syariat. Itu dari hal yang dibolehkan oleh para ulama. Nah. Ya, selanjutnya dari saudara Ibnu Muhammad di Makassar, katanya, bolehkah meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya sholat zuhur bagi seorang yang bekerja bertanggung jawab untuk mengoperasikan pembangkit listrik yang beroperasi 24 jam non-stop, yang mana tugasnya mengatasi gangguan yang terjadi, dan apabila ditinggalkan khawatir akan terjadi gangguan seperti kebakaran dan sebagainya? Ya, ini dari kewajibannya, hal yang terkait dengan maslahat manusia. Ya, memang tidak boleh dia tinggalkan, apalagi dia terikat kerja di situ, digaji untuk hal itu. Maka di dalam hal ini tidak ada masalah seorang itu tidak menghadiri sholat Jumat apabila tiba giliran waktu jaganya, atau tidak menghadiri sholat berjamaah, dan sholat Jumatnya dia ganti dengan sholat duhur, dan sholat berjamaahnya dia boleh bersama kawan-kawannya yang satu shift untuk sholat berjamaah. Dan ini udur di dalam hal ini. Iya, sebagaimana di apa namanya, di sholatul khauf, ya, tidak semua pasukan melakukan sholat berjamaah, tapi ada yang berjaga-jaga. Ya, dan banyak sisi-sisi pendalilan disebutkan oleh fuqaha ahli fikih di dalam hal ini. Semoga Allah memberikan kepahaman untuk kita semua di dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya dari saudari Faiza di Banyumas, katanya, apakah hukum bekam saat berpuasa? Itu ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan benarnya bahwa hal tersebut adalah hal yang makruh. Dan kalau saat dia bekam itu dia tahu bahwa dirinya akan berbuka karena tidak kuat, maka diharamkan dia berbekam pada saat dia berpuasa. Hendaknya dia lakukan pada selain puasa tersebut. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana jika seorang berpuasa akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat wajib? Ini orang yang merugi dalam puasanya. Ya. Kewajiban sholat itu rukun Islam yang kedua, sedangkan puasa rukun Islam yang kelima menurut pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan rukun Islam yang keempat. Dan kewajiban sholat lebih banyak, lebih agung daripada kewajiban puasa. Iya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, silap pendapat kuat di kalangan ulama, apakah dikafirkan keluar dari Islam atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat oleh sebagian ulama, dia dianggap keluar dari keislaman. Sedangkan orang yang meninggalkan puasa karena malas, itu tidak dikafirkan menurut pendapat mayoritas ulama. Karena itu pembahasan sholat ini gak boleh diremehkan. Dan gak cocok seorang berpuasa sementara dia melakukan perbuatan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Dan maksud dari puasa membuat dia semakin bertakwa dengan melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang. Semoga Allah memberikan hidayah ke dalam hati-hati kita dan menjauhkan kita semua dari hal yang diharamkan. Nah. Iya, baik pendengar, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Muti di Garut, katanya, apakah bayi usia 4 bulan sudah wajib zakat? Ya, setiap yang lahir di atas muka bumi, yang ada di atas muka bumi sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Andai kata ada bayi yang lahir 5 menit sebelum adzan maghrib pada tanggal 1 Syawal di akhir Ramadan, maka bayi ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan farada, atau kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu karena selesainya Ramadan. Iya. Dan ini khitab terhadap siapa yang hadir? Dikatakan al-dzakari wal untha, terhadap laki-laki maupun perempuan, al-shaghir wal kabir, terhadap orang besar maupun orang kecil, yang tua maupun yang muda, ya, yang dewasa maupun bayi, semuanya tercakup di dalam hadis. Nah. Iya, baik mendengar. Pertanyaan yang terakhir kita untuk kajian interaktif hari ini dari saudara kita Nasir di Sidrap. Katanya jika seseorang memboikot saudaranya tanpa ada permasalahan sebelumnya, yang saudaranya yang diboikot sendiri tidak tahu kenapa dia diboikot. Bagaimanakah sikap orang yang diboikot itu kepada orang yang memboikot, dan apakah orang yang diboikot juga mendiamkan jika, sampai 3 hari dia termasuk orang yang tidak akan masuk syurga sebagaimana yang dijelaskan dalam pada hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa billati hiya ahsan." Faida alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Balaslah kejelekan dengan hal yang baik, maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia akan menjadi kawan yang baik. Iya. Maka cara yang paling bagus seorang yang berbuat jelek padanya, dia balas dengan kebaikan. Iya, dia balas dengan kebaikan. Walaupun dibolehkan dia balas dengan kejelekan itu seperti yang dilakukan, tapi yang paling baiknya kalau dia maafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejelekan boleh dilakukan kejelekan semisalnya. Tapi kalau dia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Dan itu lebih baik bagi seorang hamba. Ya, dan lebih tenang bagi hatinya. Lebih banyak pahalanya. Lebih agung kedudukannya di sisi Allah. Dan dia dengan seperti itu yakin akan lebih bernilai di depan orang yang melakukan hal yang tidak baik baginya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas kelurusan hati, di atas istiqamah agama. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Ya, baiklah pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah akhir kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan sejak awal kajian interaktif hingga selesainya dapat berikan banyak manfaat ilmu kepada kita semua. Dan bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan kajian interaktif Ramadan ini, Anda dapat mengunduhnya di website www.dulkarnain.net. Demikian pula bagi Anda yang baru bergabung dan belum sempat mendengarkan kajian ini hingga sejak awalnya, maka Anda dapat mendengarkan, menyimak kajian interaktif hari ini di siaran ulang kajian interaktif besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah di siaran yang sama, yaitu Radio Nasya. Oleh itu, kita akhiri kajian interaktif hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.